بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar riwayat nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan kepada Kumail bin Ziyad beberapa masail yang berhubungan dengan al-ilm. Dan walhamdulillah telah kita sebutkan syarah al-Imam Ibnu Al-Qayyim terkait nasihat tersebut hingga pada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu walam yastadhi'u bi nuril ilm walam yalja'u ila ruknin wathiq. Keadaan seorang yang tidak berilmu ibaratnya seperti seorang yang dia tidak mendapatkan cahaya al-ilm dan tidak bersandar kepada satu tiang yang kokoh, sehingga disifatkan oleh Ali bin Abi Thalib dia mengikuti suara apa saja yang didengarnya tanpa bisa memilah dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla seputar keutamaan al-ilm. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama, kata Allah Azza wa Jalla, keadaan seorang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya yang dia bisa berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Apakah sama orang ini dengan seseorang yang mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha, permisalan dirinya seperti permisalan seorang yang berada di kegelapan, laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Surat Al-An'am ayat yang ke-122. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan keadaan seorang mukmin di mana pada masa jahiliyah mereka sebelum mengenal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terjatuh dalam sekian banyak kesesatan, kekafiran, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun setelah Islam, mereka dengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terima, jadilah mereka orang-orang yang beriman dan mempelajari iman tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang berhubungan dengan agamanya. Sehingga Allah gambarkan orang tersebut seperti seorang yang mati karena sebelumnya mereka berada di dalam kubangan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian kami berikan untuknya cahaya. Cahaya di sini adalah al-ilm, yang dengan ilmu tersebut akhirnya mereka bisa memilah membedakan antara yang hak dengan yang batil, mana yang sesuai dengan kebenaran dan mana yang termasuk dari perkara kebatilan. Sehingga dengan cahaya inilah ketika mereka berjalan di tengah-tengah manusia, tentulah seorang mukmin tidak akan mudah tergoyahkan imannya, disebabkan karena bujukan rayuan mereka orang-orang musyrik, bahkan disebabkan karena hardikan, teguran, hinaan orang-orang yang musyrik, yang kafir, menghina imannya. Seorang yang beriman akan terus istiqamah di atas iman karena dia bisa memilah, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana hakikat dari kehidupan as-sa'ada, kebahagiaan yang dia cita-citakan untuk dia meraihnya, dan mana yang tidak. Karena itulah lihat bagaimana kesabaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka mendapatkan sekian banyak siksaan dari mereka orang-orang musyrik di masa awal-awal Islam. Kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bersama dengan ayahnya dan ibunya Sumayyah disiksa dengan beragam siksaan oleh mereka orang-orang musyrik, sehingga menyebabkan akhirnya dengan siksaan tersebut meninggal ayahnya Ammar bin Yasir, yaitu Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, dan meninggal pula ibunya Ammar, yaitu Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika mereka disiksa dengan beragam siksaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan melihat mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk kalian adalah al-jannah. Sehingga Ammar bersama dengan keluarganya mereka bersabar sampai wafatnya Yasir dan istrinya Sumayyah, disebabkan karena kesabaran mereka di dalam berdiri di atas kebenaran dan memegang agama tauhid, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab musababnya adalah karena al-ilm, cahaya yang Allah berikan untuknya. Demikian pula keadaan seorang mukmin ketika Allah memberikan kepada dirinya al-ilm, tatkala dia bergaul dengan masyarakatnya, dia akan bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan tatkala dia mendengarkan khobar-khobar, berita-berita yang dia dengarkan, dia bisa memilah mana berita yang benar dan mana yang keliru. Demikian pula terkait syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, baik ketaatan kepada Allah, dia bisa memilah mana yang ketaatan, mana yang tidak. Terkait halal dan haram juga demikian. Sebabnya adalah karena cahaya al-ilm yang Allah berikan untuknya. Tidaklah sama orang ini dengan keadaan mereka orang-orang yang berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Gelap gulita. Setiap ada yang menyerunya, maka dia berupaya untuk mendekat, barangkali saja orang itu bisa mengeluarkan dirinya dari kegelapan tersebut tanpa dia ketahui apakah orang ini bermaksud baik ataukah bermaksud buruk. Dia gelap, tidak bisa memandang perkara-perkara ataukah apa saja yang terletak di depannya, apakah sesuatu yang membahayakan dirinya ketika menginjaknya atau menggenggamnya ataukah tidak. Dia akan berjalan serampangan. Demikianlah keadaan seorang yang jahil, akan mudah terbawa oleh derasnya fitnah, bahkan akan mudah terseret dengan gelombang kesyirikan, bahkan kekafiran, disebabkan karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika seorang tidak mendapatkan cahaya ilmu, lam yalja'u ila ruknin wathiq, dia tidak bisa berpegang dengan tiang yang kokoh. Demikian pula ayat-ayat yang lain seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah memberikan petunjuk dengannya orang-orang yang mengikuti keridhaannya agar bisa berjalan di atas jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, fa'idha adimal qalbu hadhan nur, apabila di hati seseorang tidak memiliki cahaya ini, sara bimanzilatil hayran, jadilah dia seperti seorang yang bimbang, yang ragu. Alladzi la yadri aina yadhhab, yang dia tidak mengetahui di mana dia pergi. Dia ragu karena berada di dalam kegelapan. Fa huwa li hiratihi wa jahlihi bi tariqi maqsudihi ya ummu kulla sautin yasma'u. Maka ketika dia berada pada keraguan dan kejahilannya terkait jalan untuk bisa sampai ke maksud tujuan yang dia inginkan, maka dia akan mengikuti seluruh suara yang dia dengarkan. Kata Ali bin Abi Thalib, yadba'u, dia akan mengikuti semua suara-suara yang didengarkan oleh telinganya tanpa bisa memilah dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Walam yaskun qulubuhum minal ilmi ma tamna'uhum bihi min du'atil batil. Dalam keadaan hati-hati mereka itu tidak merasakan ketenangan disebabkan, atau walam yaskun qulubuhum minal ilm, dan ilmu tersebut tidak tinggal di hati mereka, yang padahal dengannya akan bisa menghalangi mereka dari ajakan-ajakan para penyeru kebatilan. Dari penjelasan yang sedikit ini saja tergambarkan kepada kita begitu besarnya hajatnya seseorang terhadap al-ilm. Hingga Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, an-nasu ahwaju ilal ilmi min at-ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih membutuhkan ilmu dibandingkan butuhnya mereka terhadap makan dan minumnya. Karena seseorang dia bisa membutuhkan makan dan minum dalam sehari, semalam, marrotan au marrotain. Terkadang sekali saja sudah cukup, terkadang dua kali saja sudah cukup. Wa amma hajatuhu lil ilmi fahiya bi'adadi anfasih. Kata Imam Muhammad bin Hanbal, adapun hajatnya dia terhadap al-ilm itu sebanyak dia bernafas. Menunjukkan tak terhitung banyaknya dia sangat membutuhkan al-ilm. Terlebih lagi di masa kita saat ini, masa yang penuh dengan sekian banyak fitnah, masa yang kita melihat sangat sedikit para al-ulama dan banyak terdapat ahli jahil, yang dengannya akhirnya menyebabkan banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kalau semisal kita tidak pintar-pintar menundukkan pandangan kita, demikian pula menjaga hati kita, maka wal'iyadzubillah kita bisa larut di dalam derasnya ombak-ombak kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau pada zaman dahulu, tahun-tahun mungkin sekitar 90-80-an, ketika seseorang hendak melakukan kemaksiatan, dia harus pergi ke tempat keramaian karena dia tinggal di kampung pedesaan yang di masa-masa tersebut sangat jarang orang memiliki sarana untuk dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan televisi saja dalam satu RT bisa dihitung. Kalaupun ada yang punya, maka ditonton rame-rame. Nah, orang se-RT itu seambruk nonton televisi di rumahnya si fulan. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya masa, sampai masa kita saat ini, kita melihat bagaimana perkembangan sarana kemajuan teknologi dengan perkembangan yang demikian pesat luar biasa. Dengan sarana HP, seorang mudah ya kan terlena. Dengan sarana HP, seorang mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. di mana saja dia inginkan. Apakah di kamar, ya kan? Ataukah mungkin di tempat-tempat yang sepi. Hanya sekedar menggerakkan jari, dia sudah bisa melakukan sekian banyak kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan kalau semisal diri kita tidak membekali diri kita dengan al-ilm, maka sangat riskan, khawatir kalau semisal iman kita nantinya akan menyurut. Karena iman tersebut seperti yang disebutkan, dan ini dijadikan sebagai landasan akidah ahli sunnah oleh mereka para ulama as-sunnah, yaitu keyakinan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata termasuk dari dampak kemaksiatan kepada Allah menyebabkan akhirnya seorang terhalangi dari al-ilm. Pernah suatu ketika al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengeluhkan kepada gurunya al-Imam al-Waqi', jeleknya hafalannya. Kurang bisa menghafal, kurang bisa konsen, berat ketika menghafal, berat ketika memuraja'ah. Maka diajarkan oleh sang guru tersebut dengan perkataan yang bagaikan permata dari sisi nilai-nilainya. Dan ini sering dinukilkan di kitab-kitab mereka para al-ulama. Nah, ia mengatakan apa itu? Syakautu ila waqi'a su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, saya pernah mengeluhkan kepada Imam Al-Waqi', guru beliau, tentang buruknya hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Al-Waqi' membimbing beliau untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan al-Imam al-Waqi' mengajarkan kepada beliau bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahul 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Sehingga perhatikan, bila hajat kebutuhan seorang kepada ilmu ibaratnya seperti cahaya yang dengannya seseorang bisa melangkah, berjalan di tengah-tengah manusia, dia bisa melihat sesuatu yang ada di hadapannya, kalau memadaratkan dia singkirkan, kalau bermanfaat dia ambil, dia dekati. Maka bagaimana kalau semisal cahaya tersebut padam dari dirinya? Dan ternyata sebab musabab padamnya cahaya al-ilm adalah dengan seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, fa innal haqqa matastaqarra fil qalbi qawiya bihi wa amtana'a mimma yadurruhu wa yuhlikuh. Karena sesungguhnya kebenaran tersebut kapan menetap di hati seseorang, kemudian menguat kebenaran tersebut, akan menyebabkan bisa menghalangi segala sesuatu yang memadaratkan dirinya dan membinasakannya. Walihada samallahu al-hujjatal ilmiyata sultana. Karena inilah Allah Azza wa Jalla menamai hujjah secara ilmu itu sebagai sultan, kekuasaan. Yang dengannya seorang memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu, untuk menentukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu dan memilih sesuatu, apakah itu kebenaran ataukah kebatilan. Nah, fal 'abdu yu'ta min dhulmati basiratihi wa min dha'fi qalbihi fa idza istaqarra fihi al-'ilmu an-nafi' istanarat basiratuhu wa qawiya qalbuhu. Dan seorang hamba ketika dia mendapatkan kegelapan, tatkala memandang sesuatu dia gelap kabur, apakah ini adalah kebenaran ataukah kebatilan. Terjadi adanya kesamaran untuknya terkait memahami hujah-hujah Allah Azza wa Jalla, apakah dibawakan ke makna yang hak ataukah dibawakan ke makna yang batil. Karena itulah disebutkan di dalam surah Ali Imran adanya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar terkait hukumnya, sehingga tatkala dilihat oleh mereka, orang-orang yang melihatnya, terkadang dibawakan ke makna yang hak bisa, namun bisa pula dibawakan ke makna yang batil. Akan tetapi Allah sebutkan wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah, dan pada sebagian qiraah mewaqafkan bacaan tersebut pada penggalan ayat warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang dalam ilmunya. Menunjukkan dengan bacaan ini atau qiraah ini bahwasanya yang mengetahui pentakwilan ayat-ayat yang mutasyabihat adalah Allah Azza wa Jalla yang pertama, kemudian yang kedua ar-rasikhuna fil ilm, mereka para al-ulama, sehingga dengan keilmuannya mereka bisa menjadikan dua nas yang dari sisi penglafazan maknanya memiliki makna yang bertolak belakang, agar bisa disatukan hukumnya dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang dengan ilmunya akhirnya bisa meluruskan pemahaman yang keliru terkait memahami satu tafsir dari ayat Al-Quran ataukah maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke paham makna yang keliru, agar bisa diluruskan ke pentafsiran yang benar, makna yang benarnya. Inilah, ini hanya bisa dilakukan oleh mereka para al-ulama. Naam. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya yang mengetahui takwilnya adalah ar-rasikhuna fil ilm, mereka orang-orang yang dalam ilmu pengetahuannya terkait nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِيهِ الْعِلْمُ النَّافِعِ اِسْتَنَارَتْ بَصِيرَتُهُ وَقَوِيَ قَلْبُهُ. Namun hamba yang seperti ini ketika dia merasakan kegelapan, ketika memandang kelemahan di dalam hatinya, lemah menghadapi sekian banyak fitnah, lemah ketika menghadapi sekian banyak cobaan, maka disebutkan oleh beliau fa idza istaqarra fihi al-ilmu nafi', ketika ilmu yang bermanfaat itu menetap di dalam hatinya, istanarat, akan menyebabkan bercahaya basiratuhu wa qawiya qalbuhu, penglihatannya, dan akan menguat kembali hatinya. Hati yang kuat tentu hati yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan bisa memunculkan perkara-perkara yang baik dari lisannya, dari matanya, dari tangannya, dari kakinya, dan seluruh anggota badannya. Karena disebutkan di dalam hadis yang memerintah seseorang melakukan sesuatu adalah hatinya. Nah, otak itu juga termasuk hati yang menentukan untuk otak ini berpikir. Apakah memikirkan apa yang ada di hadapannya, kemudian bisa menelaah itu benar, itu salah dan keliru. Namun sekali lagi, pemerintah ataukah penyuruh seseorang untuk melakukan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan anggota-anggota badannya adalah hatinya, bukan otaknya. Karena itulah disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran terkait hati seorang hamba tersebut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rasul menyebutkan tolak ukur baiknya amalan jasad seseorang adalah hatinya. Kalau hatinya baik, akan baik amalan badannya. Kalau jelek, maka sebaliknya, akan jelek dan buruk pula amalan badannya. Nah, dan subhanallah, beliau di sini menyebutkan penyebab hati itu menguat, hati itu bercahaya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membahas di sana al-halal wal-haram. Ilmu yang mengajari seseorang terkait akhlak dan adab-adab Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dipraktikkan oleh mereka para sahabat dan generasi yang soleh setelah mereka. Ilmu terkait halal dan haram, as-sunnah dan al-bid'ah, al-iman wa-syirik wal-kufur. Sehingga ilmu inilah yang menghasung seseorang melakukan perkara kebaikan dan akan menyelamatkan seseorang dari sekian banyak kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan, niscaya Allah akan faqihkan dia dalam perkara agamanya. Karena tolak ukur kebaikan baik dunia dan akhirat adalah kembalinya kepada al-ilm. Wa hadhanil aslani huma qutbas sa'adah. Kata Imam Ibnu Qayyim, kedua prinsip perkara ini yaitu ilmu nafi' dan kuatnya hati adalah termasuk poros dari kebahagiaan. Porosnya kebaikan, kebahagiaan itu berputar kepada keduanya, al-ilmu wa quwwatul qalb. Ilmu dan kuatnya hati masing-masing saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, karena inilah Allah Azza wa Jalla mensifati pengajar ilmu yang pertama yaitu Jibril alaihi salat wassalam. Beliaulah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi SAW dan Rasul meneruskannya kepada umatnya. Karena Jibril adalah perantara antara Allah dengan para Nabi dan para Rasulnya. Allah sebutkan Jibril memiliki sifat, in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Sesungguhnya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Yang mengajarkan beliau wahyu tersebut adalah syadidul quwa, makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu Jibril alaihi assalatu wassalam. Demikian pula Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sesungguhnya itu adalah ucapan seorang rasul yang mulia yaitu Jibril alaihi salat wassalam, menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Jibril adalah wahyu dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Zi quwwatin, makhluk yang memiliki kekuatan. Sehingga di dalam ayat ini Allah mensifati Jibril alaihi salam dengan dua sifat yang mulia, al-ilmu wal-quwah, ilmu dan kuat. Nah, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, bukanlah seorang yang kuat dilihat dari sisi pandai bergulat, kuat fisiknya, kuat badannya, tidak. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan akan tetapi seorang yang kuat adalah yang bisa memiliki dirinya ketika dia dalam kondisi marah, dia bisa menahan tidak terbawa amarahnya untuk meluapkan sesuatu yang tidak semestinya dia luapkan. Nah, dan tentu kemampuan seseorang untuk bisa menundukkan hati adalah kemampuan seseorang untuk bisa menundukkan jiwanya adalah hati, adalah hatinya. Dan hati kuat disebabkan karena al-ilm, sehingga muara kebaikan kembalinya kepada al-ilm. Wa fi ma'nan ahsanu min hadha wa huwa al-ashbah bi murad Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa an ha'ula laysu min ahli al-basair alladhina istada'u bi nuril ilmi. Dan di sana ada makna yang lain yang lebih bagus dengan makna yang ini, dan itu mirip dengan apa yang dimaukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terkait kalimat beliau lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq, yaitu bahwasanya mereka orang-orang yang jahil bukan termasuk dari ahlul basair, orang-orang yang memiliki pandangan, memiliki al-ilm. Alladzina istadha'u bi nuril ilm, yang mereka bisa mendapatkan cahaya dengan cahaya ilmu mereka. Wala laja'u ila 'alimin mustabsirin faqalladuhu, mereka tidak bisa bersandar kepada seorang alim yang mustabsir yang memiliki ilmu. Faqalladuhu, untuk kemudian mereka bisa mengikutinya. Nah, mereka enggak punya ilmu, enggak punya rujukan dari seorang yang alim untuk mereka bisa melihat fatwanya dan menjadikan fatwa mereka sebagai rujukannya sehingga bisa selamat dari sekian banyak fitnah-fitnah yang bermunculan yang ada di sekitarnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ketika seorang jahil dia mengikuti ucapan seorang alim, ketika seorang yang jahil dia mengikuti ucapan seorang alim, mengikuti sikapnya selama dia adalah seorang yang berilmu, maka bukan termasuk dari taklid. Namun yang demikian adalah hakikatnya menjalankan perintah Allah tabarak wa ta'ala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir kalau semisal kalian tidak mengetahuinya. Yang dimaksud dengan ahli zikir adalah mereka para ulama, para ahli al-ilm. Nah, sehingga mereka merugi, tidak punya ilmu yang dengannya mereka bisa memilah, membedakan yang benar dengan yang batil, dan tidak bisa bersandar ke seorang alim yang mustabsir sehingga mereka tidak bisa taklid dengannya. Nah, maka dari itu Ali menyebutkan walam yalja'u ila ruknin wathiq, dia hanya mengikuti seruan orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa bisa memilah dan menimbang mana yang baik dan mana yang buruknya. Kemudian pembahasan yang setelahnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, An-Nakhai, al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu akan menjaga dirimu sementara engkau yang akan menjaga hartamu. Naam. Al-ilmu yazku 'ala al-infaq wal malu tanqusu an-nafaqah, ilmu akan bisa bertambah ketika seorang menginfakannya sebagaimana harta. Ketika harta itu diinfakkan, maka harta tersebut akan yazku wa yanmu, akan bertambah dan akan menjadi banyak. Wal malu tanqusuhu an-nafaqah, berbeda dengan harta. Ketika seorang mengeluarkan, membelanjakan hartanya, maka akan berkurang. Yang semula 100 ribu, akhirnya dia belikan sesuatu berkurang menjadi 90 ribu. Dia belikan lagi sesuatu berkurang sampai akhirnya tersisa 5 ribu. Nah, berkurang disebabkan karena dia membelanjakan harta tersebut. Berbeda dengan al-ilm. Semakin dia infakkan, dia berikan kepada seorang yang jahil, dia tuntun, diajari agar memiliki ilmu, maka ilmu tersebut akan semakin bertambah banyak. Allah berikan kepada dirinya ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Nah, sehingga Imam Ibnu Qayyim belum menyebutkan bahwasanya zakatul ilmu itu ada dua cara. Zakatul ilm itu ada dua cara seseorang dia bisa mengeluarkan zakatnya ilmu. Yang pertama kata beliau, ta'limuhu, dia mengajarkan ilmu tersebut. Hakikatnya dia mengeluarkan zakat dari ilmunya. Wathani al-amalu bihi, yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Fa innal amala bihi aydhan yunammihi wa yukathiruhu, karena sesungguhnya ketika seorang mengamalkan ilmunya juga sebagai sebab, ilmu tersebut akan semakin bertambah dan akan semakin banyak. Naam. Wa yaftahu li sahibihi abwabahu wa khabayahu, akan terbuka untuk pemiliknya pintu-pintu ilmu dan sesuatu yang tersembunyi dari ilmu. Kemudian beliau menyebutkan, karena mengajarkan dan mengamalkan ilmu hakikatnya adalah sama seperti seseorang berdagang. Fakama yanmul malu bitijarati fi fakadzalikal ilm, sebagaimana harta ketika didagangkan akan semakin bertambah banyak, ya kan? Demikian pula al-ilm ketika diinfakkan dengan mendakwahkannya, mengajarkannya, demikian pula dia amalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Bila seorang bertambah ilmunya, akan semakin menguat hatinya. Bila hatinya tersebut semakin menguat, akan seseorang bisa semakin kuat di dalam memandang sesuatu karena kuatnya cahaya yang menerangi pandangannya. Sehingga dia akan terselamatkan dari sekian banyak fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang menyimpang yang ada di sekitarnya. Falhasil al-Imam Ibnu Qayyim di sini alaihi rahmatullah menyebutkan beberapa perbedaan antara ilmu dengan harta. Ilmu dengan harta memiliki banyak perbedaan. Belum menyebutkan di sini ada sekitar berapa ini? Nah, masya Allah banyak sekali. Ada 30 lebih, subhanallah. Ini belum menyebutkan di sini ada 30-an lebih perbedaan antara ilmu dengan harta. Dan pembahasan setelahnya kita akan mencoba menyampaikan satu persatu dari perbedaan tersebut. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, annal ilma mirasul anbiya. Perbedaan yang pertama, antum catat dan antum dengarkan baik-baik, ilmu itu adalah warisan para nabi. Disebutkan dalam hadis, para nabi tidak meninggalkan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Bahkan bila sang nabi tersebut itu berharta dan punya harta, dari sisi yang lain nabi tersebut juga punya istri dan punya anak keturunan, maka disebutkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kita para nabi tidak bisa mewariskan harta untuk keluarganya, dan apa yang kami tinggalkan dari harta ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Sedekah yang diberikan untuk umat beliau. Nah, diambil oleh orang-orang yang fakirnya, diambil oleh penguasa setelahnya untuk dimanfaatkan demi kepentingan agama mereka. Nah, tidak dijadikan sebagai warisan untuk keluarganya. Karena para nabi warisan mereka adalah al-ilm. Wal malu, adapun harta, mirasul muluki wal aghniya, adalah warisan para raja-raja dan orang-orang kaya. Nah, tentu berbeda ya kan kedudukan nabi, raja-raja dan orang-orang yang kaya. Tentu nabi lebih mulia dan lebih afdal di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, annal ilma yahrusu sahibahu, ilmu tersebut akan mengawasi pemiliknya. Ilmu tersebut akan mengawasi pemiliknya. Coba kalau semisal kita menghafal sekian banyak ayat Al-Quran, kita juga menghafal sekian banyak hadis Nabi SAW, kita faham artinya dan maksudnya, kita mengerti arti dari setiap hadis dan ayat yang kita baca, maka ketika kita dihadapkan sesuatu, seakan-akan Al-Quran dan hadis yang kita pelajari tersebut sebagai alarm, pengingat kita, ini gak boleh loh. Nah, apa yang kamu lakukan itu salah, kamu ingat gak hadisnya ini? Yang kamu putuskan itu keliru, ingat hadis ini, ayat ini. Nah, akan menjaga pelakunya dan membimbing dirinya menuju jalan yang lurus. Itulah al-ilm. Wa sahibul mal yahrusu malahu, adapun orang yang berharta, dia sendiri yang akan menjaga hartanya, bukan harta menjaga dirinya, tidak. Dia yang sibuk menjaga hartanya. Para santri dan santriwati saja kalau banyak uang sakunya ketar-ketir ya kan? Ya enggak? Ketar-ketir enggak antum itu? Ketar-ketir Ustaz, simpan di mana saja ada ini kehilangan. Nah, sudah dibawa ke kamar mandi, bahkan digantung, hilang juga uangnya. Nah, dia sibuk. Bagaimana caranya agar supaya uang tersebut terselamatkan? Dia sibuk menjaga uangnya. Nah, bukan uang itu yang menjaga dirinya. Beda dengan al-ilm. Ini menunjukkan keutamaan ilmu jauh lebih afdal dan jauh lebih bermanfaat untuk seorang hamba. Taib, ini insyaallah yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal anfu minkum ma akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.